السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Belum start. Start sikit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 221 sehingga ayat 221 dalam surah Al-Baqarah, وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Janganlah kamu sekalian mengahwini wanita-wanita musyrik sehinggalah mereka itu beriman. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. Sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu adalah lebih baik daripada seorang perempuan merdeka yang musyrik, sekalipun perempuan itu mengkagumkan hatimu. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kamu mengahwinkan perempuan-perempuan Islam dengan lelaki-lelaki musyrik sehinggalah lelaki-lelaki musyrik itu beriman. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sesungguhnya seorang hamba lelaki yang beriman itu adalah lebih baik daripada seorang lelaki musyrik walaupun lelaki musyrik itu menarik hatimu. Ulaika yad'una ila an-nar, mereka itu adalah orang-orang yang menyeru kepada api neraka. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'iznihi, sedangkan Allah Taala itu menyeru kepada syurga dan ampunan dengan keizinannya. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, dan dia Allah Taala menerangkan akan tanda-tandanya kepada manusia, mudah-mudahan kamu sekalian mengambil ingatan. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kuliah lepas kita telah melihat sababun nuzul, betul lah? Sebab turun ayat. Hukum-hukum dah ingat belum? Hukum belum, eh? Jadi pada tengah hari ini kita menyambung pengajian kita berkait dengan tafsir ayat ini, dengan meneliti hukum-hukum al-ahkamul waridah, hukum-hukum yang datang yang berkait dengan persoalan nikahil musyrikat, iaitu mengahwini wanita-wanita musyrik dan juga mengahwini lelaki-lelaki musyrik, yang menjadi subjek kepada tajuk ini. Jadi persoalan yang pertama, apakah hukum mengahwini wanita musyrik? Okey, siapa dia musyrik? Kita dah sebut dalam kuliah dulu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mengumpulkan di kalangan kumpulan yang kafir itu ada dua kumpulan. Satu, kumpulan yang disebut sebagai musyrik secara umum, iaitu orang-orang kafir yang menyembah berhala. Ini yang dalam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai kumpulan wataniyah, wataniyah orang yang menyembah berhala. Yang keduanya ialah di sana ada sekumpulan orang kafir lain yang lain daripada musyrik, iaitu orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dari sudut Tuhan. Maksudnya dia tetap menerima Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan, tetapi ada beberapa perkara yang berkait dengan Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala yang dimungkiri olehnya. Ini disebut sebagai Ahlul Kitab. Dan kedua-dua kumpulan ini Allah Ta'ala golongkan di kalangan orang kafir. Jadi orang kafir itu ada dua. Satu, musyrik dalam konteks secara spesifiknya, iaitu yang menyembah lain daripada Allah. Yang kedua ialah orang kafir. Jadi keterangan itu jelas datang daripada Al-Quran sendiri dalam surah Al-Bayyinah bila Allah Ta'ala menyebutkan lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, akan berkekalanlah kekal orang-orang kafir daripada kalangan orang-orang ahli kitab dan juga musyrik. Jadi Allah Ta'ala ni yang mengatakan orang kafir itu ada dua. Satu, ahli kitab. Yang kedua, musyrik. Cuma kedudukan ahli kitab ini pun dalam walaupun mereka menerima Allah Ta'ala macam orang Yahudi, mereka beriman kepada Allah SWT, tetapi yang menjadikan mereka kafir itu kerana mereka menentang Allah Ta'ala, terutamanya berkait dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkait dengan Muhammad. Ini mereka imani, mereka percaya dengan Nabi, dengan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum daripada Muhammad lahir, tetapi selepas Muhammad dilahirkan oleh Allah Ta'ala, dilantik menjadi Nabi, mereka mula menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ini maksud, bila Allah Ta'ala sebut lam yakunil ladina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga ta'tiyahumul bayyinah, sehingga al-bayyinah, keterangan nyata itu, iaitu Muhammad datang kepada mereka. Orang Yahudi pun sebelum Nabi lahir, dia percaya tentang Nabi, beriman kepada Muhammad. Tapi bila Muhammad mula dibangkitkan menjadi Rasul, maka barulah mereka menentang Muhammad. Sebab apa? Sebab mereka ingat Muhammad ni adalah daripada kalangan puak mereka. Rupa-rupanya dibangkitkan daripada kalangan berbangsa Arab. Jadi kerana perbezaan bangsa ni, mereka telah menolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka tahu Muhammad itu benar, mereka tahu Muhammad itu benar, tetapi kepentingan bangsa itu melebihi. Mereka menolak kebenaran walaupun mereka mengetahuinya semata-mata kerana bangsa, semata-mata kerana bangsa mereka. Okey. Itu yang Al-Quran menemplak dalam Quran. Allah Taala sebut mereka ni kenal Muhammad, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka kenal Muhammad macam mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Jadi kenal sungguh maksudnya, kan? Saya sebut kat tuan-tuan dulu, kita kalau pergi ambil anak kat sekolah, setakat ni tak pernah terbawa balik anak orang, betul? Sebab apa? Sebab kenal anak. Kenal. Orang Arab macam tu lah. Orang ahli kitab mereka kenal Nabi. Itu yang dalam waktu Nabi usia 10 tahun berjalan dengan Abu Talib, kan? Nak pergi berniaga di Syam, sampai di satu tempat yang di dalamnya ada seorang pendeta Buhairah. Buhairah jemput masuk, tapi budak yang kecil ini Muhammad ni tak dijemput, tak dibawa masuk. Sehinggalah kemudian Abu Talib keluar, ditanya oleh Buhairah, siapa budak ini? Abu Talib kata, anak aku. Buhairah kata, tak, budak ni bapaknya dah mati. Bapaknya dah mati dan budak ini adalah Nabi bagi umat ini. Itu Buhairah, seorang pendeta agama Nasrani. Dia kenal Nabi dan dia kata kepada Abu Talib, kamu jangan teruskan perjalanan menuju ke Syam, bawa balik anak saudara kamu balik ke Mekah. Sebab nanti kalau sampai di Syam, ulama Yahudi, orang-orang Yahudi pun kenal Muhammad macam aku kenal mereka. Aku kenal Muhammad. Dan mereka pasti akan membunuh Muhammad kerana Muhammad adalah tidak sama dengan Muhammad yang mereka imani sebagai Rasul terakhir itu, rupa-rupanya bukan daripada puak mereka. Jadi itu kaum Yahudi yang memang dah ada bukti jelas yang membunuh Nabi-Nabi. Seperti Nabi Yahya, Nabi Zakaria yang di sebelah, yang digergaji mereka sampai putus dua badan Nabi Zakaria alaihi salam. Jadi itu sejarah bangsa Yahudi. Jadi kalau Muhammad pergi, Muhammad pun kata Buhairah ni akan dibunuh sebagaimana mereka itu membunuh Nabi-Nabi. Itu. Jadi persoalan yang ada di hadapan kita ialah, boleh ke kahwin dengan wanita kitabiah? Boleh atau tidak berkahwin dengan kitabiah, wanita ahli kitab? Kahwin dengan wanita musyrik itu jelas, tak payah tanyalah soalan tu, confirm haram. Ini ijma' ulama, sepakat ulama bahawa mengahwini wanita musyrik itu jelas. Apa buktinya? Iaitu firman Allah Taala dalam ayat ini, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu mengahwini wanita-wanita musyrik sehingga mereka berkahwin, sehingga mereka beriman. Jadi wanita musyrik itu siapa? Yang menyembah berhala, yang menyembah berhala wataniyah, dan juga yang menyembah lain daripada berhala, seperti orang-orang Majusi yang menyembah api, ataupun apa-apa agama sekalipun yang pada zaman Nabi tak disebut dalam kitab-kitab, kan? Tapi sembah lain daripada Allah Ta'ala. Hindu ke? Hindu memang tak disebut lah. Zaman Nabi itu, kerana Nabi itu dalam lingkungan masyarakat wasaniyah yang menyembah berhala yang lain daripada berhala-berhala Hindu. Mungkin nama pada itu Allah Ta'al Manata Al-Uzza, kan? Itu nama berhala zaman tu, kan? Pergi pada Hindu, lain pula namanya, kan? Dan kita juga agama-agama lain menyembah apa juga yang disebut sebagai berhala ataupun lain daripada Allah, seperti menyembah api ataupun menyembah lain daripada Allah, seperti menyembah Tuhan lain daripada Allah. Termasuklah mazhab-mazhab tertentu dalam agama Kristian yang menyembah selain daripada Allah, seperti mengakui Nabi Isa alaihi salam itu sebagai Tuhan, itu musyrik. Itu musyrik. Itu musyrik semua. Okey. Tetapi bagaimanakah hukum wanita ahli kitab? Wanita ahli kitab, maka disebutkan oleh pengarang kita, dia kata wa ammal kitabiyat fayajuzu nikahuhunna. Manakala wanita-wanita ahli kitab, maka harus mengahwini mereka. Wanita ahli kitab. Maksudnya yang nak kahwin tu lelaki beriman. Lelaki beriman nak kahwin dengan wanita ahli kitab. Maka harus, harus berdasarkan kepada firman Allah Taala, antaranya Allah Taala sebut dalam Quran, wa ta'amul ladina utul kitabi hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Dalam dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala sebut dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima, Allah sebut wa ta'amul ladina utul kitab hillun lakum, dan makanan-makanan orang-orang ahli kitab, iaitu yang disembelih oleh ahli kitab itu, hillun lakum, adalah halal bagi kamu sekalian. Wa ta'amukum hillun lahum, dan makanan kamu orang Islam halal bagi mereka ahli kitab. Wal muhsanatu minal mu'minat, dan halal bagi kamu wanita-wanita yang baik daripada kalangan orang-orang yang beriman. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan wanita-wanita yang baik daripada kalangan ahli kitab. Jadi halal bagi kamu wanita-wanita baik yang terjaga kehormatannya daripada kalangan ahli kitab. Jadi berdasarkan kepada dalil ini, maka ulama mengatakan bahawa jumhurul ulama, termasuklah al-a'immatul arba'ah, imam yang empat. Ini kesemua mazhab fiqah yang empat, mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, mengharuskan seseorang lelaki beriman berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Dengan elok tu, lelaki beriman kahwin dengan perempuan ahli kitab, bukan perempuan beriman kahwin dengan lelaki ahli kitab. Itu lain. Ini ceritanya lelaki yang beriman kahwin dengan perempuan ahli kitab, maka jumhurul ulama, majoriti ulama termasuk al-a'immatul arba'ah, imam yang empat, mazhab fiqah yang empat mengharuskan. Okey, harus. Cuma persoalannya ahli kitab yang macam mana? Itu persoalan dia. Dan bila saya berpegang pada pandangan bahawa hari ini nak bincang soal ahli kitab, itu ulama-ulama hari ini dispute ada ke lagi yang nak dipanggil ahli kitab ni. Kalau yang jenis mazhab Kristian, yang orang-orang di tengah negara macam Indonesia dia kata itu Nasrani lah tu. Kan? Kalau mazhab Kristian yang mazhabnya itu memperakui bahawa Tuhan itu tiga, itu jelas itu memang dah jauh dah, kita tak boleh langsung nak kata ahli kitab lagi. Kerana itu dah tergolong di kalangan orang-orang musyrik. Tetapi ada di kalangan mazhab Kristian yang memperakui bahawa Tuhan itu satu. Ada. Kan? Seperti mana ahli kitab apa ni, dalam satu hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahawa kumpulan-kumpulan ahli kitab ini akhirnya akan terpecah sampai 73 golongan. Dia pun ada 73 mazhab. Sebagaimana orang Islam pun ada mazhab-mazhab. Jadi ada yang contoh, kalau tuan-tuan yang duduk area Gombak tu pergi satu dekat Medan Idaman. Medan Idaman ada Ontai Kim, sebelah Ontai Kim tu dekat tingkat 3 ada satu gereja. Gereja tu Kristian yang Tuhannya satu, Allah Taala. Yang dia tidak menerima Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Tak. Tuhannya satu. Ataupun kalau macam di Indonesia, satu kumpulan yang sembahyangnya sama macam orang Islam sembahyang. Dia sembahyang berdiri, rokok, sama sujud pun sama, cuma beza satu. Time dia rokok, tangan dia dia buat cross. Kan? Dan dia sembahyang pun pakai kopiah juga. Itu Kristian. Jadi salah satu daripada mazhab-mazhab Kristian. Okey. Okey, saya berpegang pada pandangan Dr. Yusuf Al-Qardawi. Yang pada dia, yang dia sanggup untuk mengatakan ahlul kitab adalah kumpulan yang paling dekat pun ialah Christian Optic. Yang hari ini kalau banyak pun di mana? Di Mesir. Kan, di Mesir dan juga di bahagian selatan negara Syria. Ini memang ortodoks betul ni. Kan, tak masuk dalam kumpulan Katolik, tak masuk dalam kumpulan Protestan. Dan yang tu confirm tak ada kat Malaysia. Malaysia ni Katolik pun tidak, Protestan pun tidak. Yang ramainya namanya Christian tapi dia sendiri pun tak tahu apa dia Christian. Kan? Itu yang majoriti. Tak percaya, ada sahabat-sahabat Kristian kat sini, cuba contest sikit. Kan, minta dia explain sikit agama dia. Ha, itu kalau Kristian katanya yang Buddha lagi lah. Kan dia mengaku je Buddha, dia letak kat IC dia Buddha, tapi silap-silap dia tahu. Kan dia tahu Taoism. Ha? Ataupun silap-silapnya di Confucianism. Seperti mana hari ini orang tak dapat membezakan di antara Bengali dengan apa beza tu? Dengan Punjabi. Apa beza? Bengali dengan Punjabi. Kan ada beza tu? Ha? Ada beza, bukan sama. Ha? Bukan sama. Okey. Ha, jadi jadi bila begitu, bila kedudukannya demikian, persatu persoalan lain yang timbul ialah bukan setakat dia ahli kitab tu tidak. Iaitu dia mestilah al-afifat ataupun yang disebut dalam ayat ni sebagai muhsanat. Wanita-wanita ahli kitab yang terjaga kehormatannya. Kan, wanita muslim tak terjaga kehormatannya pun melambak. Ha, ini kan pula nak cari ahli kitab tapi yang terjaga pula kehormatannya. Maksudnya dia tidak bersifat dengan watak-watak yang tak patutlah sebagai seorang wanita, kan? Ha, kalau dia ni jenis ahli kitab tapi kaki kelab malam apa semua, memang confirm out, terkeluar dah daripada klasifikasi yang ditetapkan oleh Allah, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanat minal min utul kitab. Wanita-wanita yang terjaga kehormatan daripada kalangan orang Islam yang mukmin, orang mukmin pun kan nak kahwin pun kahwinlah dengan yang terjaga kehormatan, kan? Dan ini saya yakin orang yang pergi kelab malam pun kadang-kadang tak nak kahwin dengan standard kelab malam juga, dia nak cari yang mak dia cari bagus punya dah. Kan? Tapi yang pantang ajak naik kereta naik aja ni, dia sendiri pun tak berminat, kan? Okey. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ini satu pendapat yang lain mengatakan haram. Abdullah bin Umar, jumhur ulama kata harus, Abdullah bin Umar kata haram. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak kepada Umar bin Al-Khattab. Yang mana idza su'ila an nikahir rajul nasraniyyah bil yahudiyyah. Bila mana ditanya dia tentang hukum nikah seorang lelaki dengan seorang wanita Nasrani dan juga Yahudi, maka disebut oleh Abdullah bin Umar, dia kata haramallahu ta'ala al-musyrikati 'ala al-muslimin wa la a'rifu shay'an min al-ishraki a'zam min an taqul al-mar'ah rabbuha 'Isa aw 'abdun min 'ibadillah ta'ala. Dia kata Allah Taala mengharamkan berkahwini wanita-wanita musyrik, dan aku tidak mengetahui bahawa di sana ada syirik yang lebih besar daripada seorang wanita berkata rabbuha 'Isa aw 'abdun min 'ibadillah ta'ala. Iaitu daripada dia mengatakan Isa itu adalah Tuhan ataupun Tuhannya itu adalah dalam bentuk seorang hamba daripada kalangan hamba-hamba Allah. Orang macam Nabi Isa AS pun diperakui sebagai Tuhan. Jadi itu syirik. Jadi bila demikian, maka Abdullah bin Umar kata mereka ini adalah haram dikahwini kerana dia sebagai seorang musyrik. Jadi itu pendapat yang daripada Abdullah bin Umar. Begitu jugalah tentang beberapa kumpulan yang ada dalam kumpulan Syiah. Syiah ni banyak kumpulan. Jadi ada di kalangan kumpulan-kumpulan Syiah yang orang Islam tak iktiraf sebagai kumpulan Islam, tetapi dan dibawa oleh pengarang ini pendapatnya seperti Syiah Imamiyah dan juga Syiah Zaidiyah yang mengatakan bahawa bahawa haram untuk dikahwini wanita-wanita musyrik. Dia kata haram kahwin dengan wanita musyrik, tetapi kumpulan Syiah Imamiyah ni jumhur ulama pun mengkafirkan mereka. Dia mengkafirkan wanita musyrik, jumhur ulama mengkafirkan dia. Dah. Dia kata orang lain kafir, jumhur kata dia pun kafir sekali. Sebab apa dia kafir? Bukan isu itu. Isunya ialah isu berkait dengan penerimaan dia kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Syiah Rafidah yang sampai ke peringkat pandangan dia apa? Dia kata sepatutnya yang jadi nabi itu ialah Ali, tetapi Jibril tersalah hantar wahyu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi Muhammad itu sebagai nabi. Itu Rafidah, Syiah yang Rafidah yang ditolak, yang tertolak terus langsung. Okey. Syiah Imamiyah dia menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, tetapi dia telah mengkafirkan sahabat-sahabat yang tiga, iaitu Abu Bakar, Umar dan Uthman. Jadi sepatutnya pada dia yang mendapat hak untuk menjadi khalifah yang pertama ialah Sayyidina Ali, bukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi itu penyelewengan yang kemudian berlakulah, yang peringkat awalnya perpecahan itu berlaku lebih kepada perpecahan dari sudut politik. Peringkat awalnya perpecahan itu berlaku dari politik, terutamanya selepas daripada zaman pemerintahan Uthman bin Affan, dan kemudian berlakulah peperangan Yaman, kemudian berlaku peperangan Siffin, yang kemudiannya berlaku peperangan di antara dalam peperangan Siffin, peperangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kemudiannya Muawiyah bin Abi Sufyan dalam satu proses tahkim arbitration telah pun dinobatkan sebagai pemerintah, yang hasil kuingkutnya penipuanlah dalam proses tahkim tersebut, yang dilantik oleh mereka wakil-wakil untuk berunding. Sayyidina Ali melantik Abu Musa al-Syari, dan kemudian Muawiyah melantik Amru bin Al-As. Amru bin Al-As ni memang dalam kitab sirah disebut sebagai As-Siyasi al-Mashhur. Dia ni memang seorang ahli politik yang masyhur. Dia jadi ahli politik bukan sejak selepas Islam, sebelum Islam lagi dia dah jadi perunding negara. Kalau tuan-tuan ingat dalam cerita Al-Abbas bin Abdul Muttalib membawa sekumpulan orang Islam berhijrah ke Habsyah yang di bawah pemerintahan Najasyi, siapa yang dihantar sebagai wakil orang Quraisy untuk mengekstradisi, minta Najasyi serah balik orang Islam ni? Amru bin Al-As, yang waktu itu masih lagi kafir. Dia menjadi ketua perunding bagi pihak kerajaan Mekah kafir Quraisy pada ketika itu untuk berunding dengan kerajaan Najasyi yang beragama Kristian, supaya serahkan Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan juga umat Islam kembali kepada mereka di kota Makkah al-Mukarramah. Jadi dia ni memang hebat sejak sebelum Islam ni. Jadi orang yang hebat dia tetap hebat sama ada dia Islam ataupun tak Islam. Itu yang dalam satu hadis Nabi kata, khayarukum fil jahiliyyati khayarukum fil Islam idza faqihu. Orang-orang yang baik, yang hebat, yang bagus ketika jahiliyah, merekalah baik, hebat dan bagus setelah Islamnya. Iza faqihu, sekiranya mereka itu faqah, mereka itu ada ilmu. Jadi kena letakkan mereka pada tempat yang sewajarnya, kan? Letak sewajarnya. Okey. Jadi pendapat yang nak diterima, yang diperkuatkan oleh pengarang kita Dr. Muhammad Ali As-Sabuni sudah tentu pendapat jumhur. Dan saya dah sebut daripada awal saya mengajar tafsir secara muqaranatu maidal mazahib ini, perbandingan antara mazhab di sini. Saya kata saya cuma akan munakasyah, saya cuma akan bincang kalau khilaf itu berlaku di antara pendapat-pendapat yang besar. Contohnya Imam Syafi'i kata lain, Imam Maliki kata lain. Yang tu saya bincang. Saya akan munakasyah betul-betul apa dalil macam mana. Tetapi kalaulah keempat-empat ulama yang empat bersetuju pada satu pendapat, cuma satu pendapat lain kata lain, maka saya tak nak bincang kecil. Kan? Tak nak fokus dekat situ. Okey. Jadi pada hari ini oleh kerana jumhurul ulama keseluruhannya mengatakan bahawa jumhurul ulama termasuk a'immatul arba'ah, imam yang empat kata harus kahwin dengan wanita kitabiah, maka apa dalil mereka? Saya dah sebut tadi, harus kahwin. Cuma persoalannya nak cari wanita kitabiah yang comply dengan requirements wanita kitabiah tu hari ni, tu yang payah kan. Jadi kita bincang setakat harus jelah. Harus. Okey. Jadi tak payah nak midam lah. Ramai yang Islam dia elok nak kahwin dengan kitabiah apa kan. Okey. Jadi apa hujah jumhur? Jumhurul ulama mengatakan harus. Yang pertama ialah kerana lafaz al-musyrikatu la yatanawalu ahlul kitab liqaulihi ta'ala ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Kerana kalimah musyrikat yang Allah Taala sebut dalam ayat kita bincang ni, la tankihul musyrikat, jangan kamu kahwin dengan wanita-wanita musyrik. Maka jumhur ulama kata ayat ni, kalimah musyrikat di sini dia tidak merangkumi ahli kitab. Bahkan Allah Taala dalam satu ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah ayat 105, Allah kata la yatanawalu ahlul kitab ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Allah Taala kata Allah Taala mengatakan orang-orang kafir daripada kalangan ahlil kitab dan juga orang-orang musyrik, mereka tidak menginginkan kebaikan diturunkan. Okey. Jadi Allah Taala dah separate dah. Ahlil kitab satu, musyrik satu. Jadi kalau ahlil kitab termasuk dalam musyrik, tak payahlah disebut sampai dua kali. Kan? Tak payahlah lagi nak sebut orang kafir dan orang musyrik dan ahli kitab. Kalau dah ahli kitab termasuk dalam musyrik, cukup kata tidaklah orang-orang musyrik. Jadi berdasarkan pada ayat ini, kerana Allah Ta'ala memisahkan memisahkan dan kemudian faqad 'atafal musyrikina 'ala ahlil kitab wal 'atfu yuqtadal mughayarah. Ini dalam dan diatafkan. Apa maksud ataf? Ataf ni waw. Kalau kita mengaji nahwu Arab, waw ni maksudnya dan wa. Kan Muhammad wa Ali, Muhammad dan Ali. Jadi waw itu dipanggil wawul ataf. Wawul ataf, waw yang menyambung antara benda yang pertama dengan benda yang kedua. Jadi ataf ini wal atafu yuqtadal mughayarah. Ataf ini memberi makna tak sama. Mughayarah ghaib. Ataf ini menunjukkan makna kelainan. Maksudnya antara yang pertama dengan yang kedua itu tak sama. Jadi Allah Taala sebut sini al musyrikin walal ahlul kitab walal musyrikin. Orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Maksudnya orang ahlul kitab itu lain, orang musyrik tu lain. Jadi itu yang pertama. Jadi itu nak gambarkan kepada sahabat-sahabat sekalian, ulama tu bila dia nak kata hukum tu, dia bukan kata lagu tu je. Nah, macam setengah-setengah orang tanya dia apa hukum ni, dia pejam mata tak? I think lah. Nah, itu bukan tempat lah. Dia kena pergi tengok istidlal, istijaj. Apa hujah, apa dalil? Apa dalil untuk dia kata demikian? Itu disiplin. Okey. Yang kedua. Yang keduanya ialah jumhurul ulama juga berhujah dengan pendapat-pendapat ahli salaf. Daripada ulama-ulama salaf. Bila kita sebut ulama salaf, siapa? Ulama salaf. Ulama ada dua. Satu salaf, yang kedua khalaf. Yang salaf atau kita sebut salafus salih. Salaf ni maksudnya ulama-ulama daripada kumpulan-kumpulan yang awal, daripada kalangan ulama sahabat dan ulama tabi'in yang awal. Itu salaf. Bila disebut salaf. Cuma kalau kita nak tanya, kita nak sebut mana dia sempadan kalau nak ikut tahun hijrah. Bila dia disebut salaf, bila disebut khalaf, maka setakat ni saya baca saya tak jumpa ulama menyempadankan. Jadi ulama yang lahir lepas pada tahun ni khalaf, yang lahir pada sebelum tahun ni salaf, tak ada. Tak jumpa sempadan tu. Cuma dipahami bila sebut salaf maksudnya daripada kalangan, daripada kalangan sahabat dan tabi'in yang awal. Tabi'in yang awal, bukan tabi'in yang akhir. Tabi' tabi'in tu apa sahaja. Jadi ulama-ulama mazhab yang empat ini, mereka ini majoritinya adalah tabi'ut tabi'in. Ulama empat ni, Imam Syafi'i, Hanafi, Hanbali, mereka ni lahir sekitar mereka ni lahir sekitar tahun 200 ataupun mungkin Abu Hanifah lah yang awal sedikit, sekitar tahun 1178 Hijrah. Jadi mereka ni adalah ulama selepas tahun 200 Hijrah, iaitu maksudnya 200 tahun selepas hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ulama-ulama yang empat ini, mereka ni lahir dari dalam zaman yang tersebut. Itu tabi'ut tabi'in. Okey. Apa maksud sahabat? Sahabat maksudnya orang yang sempat hidup sezaman dengan Nabi dan beriman dengan Nabi, itu sahabat. Sempat hidup. Dan itu pun ada dua kategori. Satu yang kibarus sahabah, yang kemudian sigharus sahabah. Yang banyak definisi, tapi yang saya pilih untuk terang kat tuan-tuan hari ini, kibarus sahabah, sahabat-sahabat besar ni siapa? Yang sempat hidup sezaman dengan Nabi dalam keadaan dia besar lah. Itu salah satu definisi lah. Dan yang sigharus sahabah, yang dia sempat hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi tapi waktu kecil. Contoh, Nabi wafat umur 62 tahun lebih, dekat dengan 63. Dia lahir bila? Dia lahir pada 2 tahun terakhir Nabi. Kan? Maksudnya waktu Nabi wafat umur dia baru 2 tahun. Jadi budak 2 tahun apa sangat manfaat dia dapat? Kan? Tapi dia sempat duduk sezaman dengan Nabi. Jadi dia tak sempat lah nak berjalan dengan Nabi, nak pergi berperang dengan Nabi, kan? Nak makan dengan Nabi, sebab apa? Umurnya 2 tahun Nabi dah wafat. Tabi'in maksudnya orang yang tak sempat hidup sezaman dengan Nabi tapi sempat hidup dengan sezaman dengan sahabat. Dia sempat berguru dengan sahabat. Dan apa pentingnya sempat berguru dengan sahabat? Sebab sahabat Nabi SAW ni orang yang dia dapat pengetahuan tentang Nabi bukan dengan dia orang ajar kat dia. Dia dapat pengetahuan tentang Nabi, dia tengok sendiri Nabi. Bagaimana Nabi makan? Dia nampak Nabi makan macam mana? Kan? Dia nampak. Maksudnya dia mu'aish. Dia hidup bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Dia menghayati kehidupan Nabi dengan hidup. Ha, dia cerita pasal Nabi pergi perang, dia pergi sendiri pergi. Ha, macam saya lah kalau saya cerita contoh. Ha, saya cerita saya pergi satu tempat. Afkaf saya lebih kuat lah dari sudut sumbernya daripada orang lain cerita. Kata Ustaz Nazri cerita dia pergi sana sini. Orang tu cuma narrator, dia cerita tentang saya. Saya aktornya, saya cerita sendiri apa yang saya buat. Of course, in term of sources, saya lebih kuat daripada orang lain yang cerita pasal saya. Ya, nah, jadi begitu juga sahabat Nabi tadi. Dia yang tengok Nabi sendiri lebih kuatlah daripada dia cerita, dengar orang cerita pasal Nabi. Nah, itu penting. Nah, jadi, of course, bila mana kita melihat sumber, nah, apa yang salafus salih kata itu lebih kuat daripada apa yang disebut oleh yang lain. Sebab itu setengah-setengah mazhab menerima qaul sahabi. Apa dia qaul sahabi? Kata-kata sahabat Nabi itu sebagai masdarun min masadir al-ahkam, sebagai salah satu daripada sumber hukum. Nah, cuma dalam konteks ini kita tengok ada juga sahabat yang memberikan pandangan yang berbeza. Contoh tadi, dalam keadaan majoriti jumhur ulama kata haram, halal, Abdullah bin Umar seorang sahabat, dia kata haram. Dia kata haram. Tapi jadi tak boleh menafikan ada yang berbeza. Tapi ada sahabat-sahabat lain yang disebut ni sebagai salaf, ulama-ulama salaf yang mengharuskan. Contohnya ialah Qutadah. Ini seorang ulama tabi'in yang dirujuk. Qutadah yang dalam mentafsirkan perkataan al-musyrikat dalam ayat tadi, dia kata musyrikatul Arab. Musyrikat iaitu orang-orang musyrik Arab. Maksudnya bila sebut musyrik Arab, maksudnya mereka ni bukan ahli kitab. Sebab orang ahli kitab itu tidak berbangsa Arab. Orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu tidak berbangsa Arab asalnya. Okey. Kecuali hari inilah. Dah ada dah. Hari ini pun ada Arab Kristian dan sebagainya. Okey. Dan itu juga Hamad yang mengatakan bahawa aku pernah bertanya kepada Ibrahim. Siapa Ibrahim? Bapak dia. Nah. Jadi kalau baca kena tahulah tokoh ni Hamad bin Ibrahim. Ibrahim itu bapaknya. Tapi dia cerita kat kita, dia kata dia bertanya kepada Ibrahim tentang apakah hukum mengahwini perempuan Yahudi dan Nasrani. Maka Ibrahim itu bapaknya mengatakan harus. Bapaknya itu seorang sahabat. Dan kemudian mereka jumhurul ulama juga berhujah beralasan bahawa ayat dalam suratul Baqarah tersebut tidak menasahkan ayat dalam suratul Maidah ini. Ayat mana ayat tadi? Ayat yang menyebutkan bahawa ma yawaddul ladina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin tadi. Orang-orang kafir daripada kalangan ahlil kitab dan orang musyrik tidak menginginkan diturunkan kepada kebaikan ayat ni, tidak menasahkan ayat dalam suratul Maidah. Ayat suratul Maidah iaitu ayat yang menyebutkan tadi, iaitu dihalalkan kamu makan makanan kamu halal bagi mereka, makanan mereka halal bagi kamu, dan wanita-wanita mereka itu halal bagi kamu. Jadi ayat ni tidak membatalkan, tidak menasahkan ayat tersebut, kerana ayat dalam Al-Baqarah ini adalah ayat yang turun awal. Kebanyakan ayat dalam surah Al-Baqarah ini turun lebih awal daripada ayat dalam suratul Maidah. Yang kebanyakan ayat dalam surah Al-Baqarah ini turun di Madinatul Munawwarah, maka ayat dalam surah Maidah itu turun kemudian. Jadi kalau ayat yang dalam surah Maidah turun kemudian dan ianya secara jelas eksplisit menerangkan bahawa boleh kahwin, maka itulah ayat yang akhir yang dijadikan pegangan sebagai hujah. Itu yang pertama. Yang ketiga, yang keempat, Huzaifah Al-Yamani, seorang sahabat Nabi. Dia berkahwin dengan seorang wanita Yahudi. Ini bukan cerita boleh kahwin ni, dia sendiri dah kahwin lah. Nah, Huzaifah bin Al-Yamani ni, dia kahwin dengan seorang wanita Yahudi. Dan kemudian, Umar bin Al-Khattab telah menulis surat kepadanya. Fakataba ilaihi Umar khalla sabilaha. Umar tulis surat kepada dia. Suruh dia khalla sabilaha. Maksudnya, lepaskan jalan dia, maksudnya ceraikan. Umar Al-Khattab sebagai khalifah menulis surat kepada Huzaifah bin Al-Yamani, menulis surat suruh Huzaifah Al-Yamani menceraikan isterinya yang beragama Yahudi ini. Fakataba ilaih Huzaifah, dia tulis balik surat kepada Umar. Dia tanya Umar, dia kata ataz'amu annaha haramun fa akhalli sabilaha. adakah kamu ingat ataupun adakah kamu menyangka hukum kahwin dengan wanita Yahudi ini haram, maka sebab itu kamu suruh aku ceraikan dia. Umar tulis balik surat kat dia. Nah, ini cerita surat. Kan, dia lawan khalifah dia, kan. Umar jawab, Umar kata, la az'amu annaha haram walakin akhafu an ta'atul mumisati minhunna. Umar kata, tak, aku tidaklah mengatakan haram, tetapi aku tulis surat suruh kamu ceraikan sebab aku takut kamu kahwin dengan wanita kitabiyah yang tak elok daripada kalangan mumisat, daripada kalangan pelacur mereka. Ha, jadi maksudnya aku suruh kamu ceraikan ni sebab aku tak aku tak nak kamu kahwin dengan orang tak elok. Tapi bukanlah disebabkan kerana agamanya, bukan kerana agamanya, tetapi kerana peribadinya itu. Kerana peribadinya itu, maka ini menjadi dalil bahawa kalau Umar Al-Khattab mengatakan demikian, maksudnya tak haramlah berkahwin dengan wanita kitabiah. Tak haram berkahwin dengan wanita kitabiah. Okey. Dan yang terakhir ialah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, yang mana dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkait dengan orang-orang Majusi. Nabi kata, sunnu bihim sunnata ahli kitab. Nabi kata, kamu perlakukanlah orang-orang Majusi ni bagaimana kamu memperlakukan orang-orang Yahudi. Kamu bergaullah dengan orang Yahudi, orang Majusi, sebagaimana kamu bergaul dengan orang-orang ahlul kitab. Ghaira, kecuali, kata Nabi, nakihi nisa'ihim wala akili zaba'ihim. Kecuali, jangan kamu kahwin dengan wanita mereka dan jangan kamu makan sembelihan mereka. Maksudnya, secara mukhalafahnya, secara terbaliknya, dengan ahlul kitab boleh makan sembelihan dan boleh kahwin dengan wanitanya. Sebab Nabi kata, kamu perlakukan orang Majusi macam kamu perlakukan kepada ahlul kitab, kecuali jangan kahwin dengan perempuan mereka, jangan makan sembelihan mereka. Maksudnya orang Majusi, orang ahlul kitab boleh makan sembelihan dan boleh kahwin dengan wanita mereka. Dan Al-Imam At-Tabari mengatakan bahawa inilah pendapat yang paling kuat. Inilah pendapat, iaitu harus berkahwin dengan wanita ahlul kitab. Okey, wallahu a'lam. Ada soalan? Walaupun harus, saya dah sebut tadi, nak cari itu yang payah. Nak cari yang boleh hari ini kita classify sebagai ahli kitab, sebagaimana yang diterima oleh pendapat yang establish, muktabar dalam bidang fiqah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ke ada nak kahwin? Nah. Tadi itu saja, insyaallah sambung pada kuliah yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.